kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Rasulullah bersabda, "Almar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil." Agama seseorang, akhlak seseorang itu bergantung temannya. Karena itu pilih teman. Lihat, jangan semua orang ditemani. Maksudnya itu begini loh. Orang itu terpengaruh pasti dengan teman-teman sekitarnya. Kalau sudah cocok dengan teman, ya itu kecocokannya, kesukaannya teman itu juga cocok. Pemain sepak bola, ya senang sama yang pemain sepak bola. Penyanyi, senangnya penyanyi. Santri, senangnya sama santri. Begitu loh. Kumpulan itu pasti terjadi dengan yang sejenis. Sing kumpul ambek betik ya betik. Singkul ambil tikus ya tikus, singkul ambil kucing ya kucing, kan gitu. Tidak ada tikus kumpul sama kucing, kucing kumpul ambil tikus. Ya tidak mungkin itu. Tapi gitu lah juga, kalau kumpulannya teman-temannya orang baik, insya Allah orang baik. Kalau kumpulannya orang tidak benar, benar. Anak saya tidak bisa, anak saya tidak terpengaruh, anak saya tahu diri. Aja ndelok ngono kon, kon digoroi ambil anakmu. Kapan anak kamu itu kumpulannya teman tidak baik, berarti tidak baik. Kocok sekolah pak, aku seneng-seneng ngantuk rekreasi dok. Itu adalah kamu sudah dikibuli dengan anak kamu. Sampai dikatakan latas al anil mar'i wasal an khalilihi fa innal garina bil mugarini yaktadi. Kalau menilai seseorang jangan nilai pribadinya. Gimana? Kalau tanya sama orang cinta di api-api no. Kalau orang sama yang benci di api-api no. Yang paling tepat koncoe siapa? Oh, konconya fulan fulan fulan fulan fulan. Dia dan orang baik. Insyaallah baik. Koncoe siapa? Oh, preman itu, preman ini, maling itu, maling ini, pencopet itu, pencopet ini. Tak benar. Hah? Kenapa? Karena teman itu pasti mengikuti temannya. Wa iyyaka wa shuhbata ad-diddi innani ra'aitu fasada al-mar'i shuhbata ad-dadi. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Hati-hati teman yang tak benar. Aku lihat kebanyakan kerusakan manusia di zaman ini karena teman yang tidak baik. Jadi anggap enteng ramal ini. Tuh, apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?